Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala kenikmatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah telah kita laksanakan suatu ibadah yang amat sangat agung, melaksanakan salat subuh, salat berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan majelis zikir, majelis ilmu, majelis at-tawasi, yang semoga dengannya kita dalam kehidupan di pagi hari ini kita awali dengan sesuatu yang barokah, sesuatu yang manfaat, yang bisa membawa kebaikan di hari kita ini, demikian di hari-hari yang lainnya, demikian pula bahkan akan membawa kebaikan pada hari akhir kita kelak. Yang tentunya ini sebagai bekal bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, demikian pula sebagai bekal untuk menghadap Allah kelak di hari kiamat. Semoga dengan ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita, yang dengannya sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita untuk bersama dengan para nabi, para rasul, as-siddiqin wasyuhada wasolihin. Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka karena mereka lah sebagai golongan yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai golongan yang Allah berikan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan terus memberikan taufik pada kita semuanya untuk dapat mengamalkannya. Demikian pula dapat istiqamah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pagi hari yang barokah ini yang akan kita kaji adalah babul muraqabah, bab tentang masalah senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dan yakin bahwasanya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segenap seluruh keadaan kita, baik kita sedang sendirian atau juga sedang beramai-ramai bersama-sama dengan yang lainnya, bahwasannya pengawasan Allah kepada kita tidak pernah lalai, tidak pernah lepas. Dan ini perkara yang amat sangat membantu kita untuk dapat tetap menjaga keistiqomahan kita, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita senantiasa terjaga di dalam melaksanakan berbagai macam amal soleh. Demikian pula terjaga kita dari berbagai macam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selalu yakin bahwasannya kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun juga keadaan kita, baik itu sedang beramai-ramai bersama dengan saudara-saudara kita, atau kita sedang sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan perkara al-muraqabah ini termasuk tingkatan agama yang paling tinggi. Ya. Tingkatan agama yang amat sangat tinggi dan paling tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ad-din di dalam agama ini yang dikenal dalam sunnah, yang diterangkan Nabi kita alaihi salatu wasalam, yang diajarkan dalam agama kita ini, bahwasannya ad-din agama kita ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Ya, diterangkan dalam hadis yang masyhur sebagaimana yang dikenal dengan hadis Jibril. Ya, yang datang hadis ini dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, yang ringkasnya bahwasanya malaikat Jibril alaihi assalam datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dalam wujud manusia yang tak dikenal, ya, amat sangat putih bersih bajunya, amat sangat indah rambutnya, tidak nampak orang yang safar, ya, tidak compang camping, tidak pula berdebu rambutnya dan seterusnya, tidak menampakkan sebagai orang yang sedang bepergian jauh. Tapi enggak ada yang kenal, ya, para sahabat kepada laki-laki tersebut. Kemudian malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam agar diterangkan tentang masalah apa itu Islam. Kemudian Rasul SAW menerangkan tentang arkanul Islam yang lima. Kemudian berikutnya malaikat Jibril bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam apa itu iman. Dan kemudian juga Nabi menjawab dengan arkanul iman yang enam. Dan yang kemudian yang terakhir, ya, yang berikutnya ditanyakanlah oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasul alaihi salatu wasalam, fa akhbirni 'anil ihsan. Ini syahidnya, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Ya, apa itu ihsan? Ya. Yang di sini terdapat makna kandungan daripada al-muraqabah. Senantiasa diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Salat, ya. Engkau merasakan seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tingkatan agama yang tertinggi. Ketika seorang hamba dapat melakukannya, ketika seorang hamba bisa mengerjakannya, ya, beribadah kepada Allah betul-betul seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia sendiri yang melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan. Maka dengan itu akan menjadi semakin berbobot nilai ibadahnya, salatnya misalnya. Akan semakin bertambah khusyuk salatnya dan akan semakin bertambah khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus akan semakin dekat, akan semakin berkualitas daripada sholatnya tersebut. Karena dia merasa bahwasannya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya tidak kemana-mana. Sehingga sholatnya ini betul-betul secara lahiriah dan batiniah. Ya, lahirnya demikian sebagai kita ketahui, membaca Al-Fatihah, membaca surah dan yang lain-lainnya. Kemudian juga berdiri, rukuk, sujud. Secara lahiriah, sholat. Namun juga demikian, batinnya juga demikian, betul-betul sholat. Tidak sebagaimana orang yang lalai, orang yang tidak khusyuk. Yang sholat hanya apa? Gerakannya saja. Yang sholat hanya, yakni badannya saja, tapi hatinya kemana-mana. Karena apa? Kurang muraqabahnya ini. Ya. Sekali lagi, maka tatkala dia selalu merasa bahwa dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambahlah kekhusyuannya tersebut. Sehingga dia betul-betul mengerjakan sholat secara lahir dan batin. Batinnya, jiwanya, hatinya ini betul-betul hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bisa, kata Nabi alaihi salatu wasalam, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ini tingkatan ihsan yang di bawahnya. Ya, tapi jika tidak bisa engkau berusaha untuk seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tetap melihatmu. Ya. Nah. Sesungguhnya Allah melihatmu. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini syahidnya dari hadis Jibril tadi, ya, yang diterangkan oleh para ulama bahwasannya tingkatan yang tertinggi dalam agama ini adalah al-ihsan. Yang terkandung di situ makna al-muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikenal dalam sunnah, yang diterangkan dalam sunnah. Tingkatan agama, tiga tingkatan dalam agama ini, dan ihsan adalah tingkatan yang tertinggi. Barakallahu fikum. Dan tidak dikenal dalam Islam ini, dalam sunnah, tidak pernah diterangkan Rasulullah alaihi salatu wasalam tentang tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan agama seperti apa itu? Yaitu tingkatan syariat, tingkatan ma'rifat, tingkatan hakikat. Tidak ada yang seperti ini, tidak ada sama sekali dalam bingkai Islam, dalam bingkai sunnah, tidak dikenal, tidak diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bagaimana itu? Sebagaimana yang sering dihembuskan oleh manusia, ya kalau sholat seperti ini, ya ini adalah tingkatan syariat, masih tingkatan kulitnya, luar-luarnya saja. Kalau orang itu sudah tingkatan ma'rifat khusus, maka sudah tidak mengerjakan syariat, tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, tidak ibadah haji, dan yang lain-lainnya. Itu cuma ibadah kusyur saja, cuma ibadah kulit saja. Ataupun juga yang sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian. Wah, apalagi kalau sudah tingkatan seperti ini, dia senantiasa ibadah katanya. Wal'iyazubillah. Bahkan yang ada di dalamnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada dalam jubahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran yang nyata, bukan pembagian Islam sama sekali, tidak dikenal dalam Islam sama sekali. Yang dikenal dalam Islam adalah ini, Islam, iman, demikian pula yaitu ihsan. Ini terangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana mungkin masuk akal? Secara akal saja, secara rasio saja enggak masuk akal. Bagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan perantara malaikat Jibril, terangkan kepada aku ya Rasul tentang masalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah. Beribadah. Salat ini misalnya diterangkan, ya. Salat ini seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, tetap mengerjakan salat. Rasul saja, manusia yang paling tinggi derajatnya, yang disanjung-sanjung, dipuji-puji setinggi langit pun juga demikian, tetap mengerjakan sholat bahkan sampai bengkak kakinya, dan sedemikian terusnya. Yang tidak ada panutan bagi kita, tidak ada suri tauladan bagi kita selain Rasulullah SAW, itu suri tauladan yang baik, yang terbaiknya, tetap mengerjakan sholat sampai beliau meninggal dunia. Dan tidak ada yang patut kita contoh, kita teladani selain Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak ada yang lainnya sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga banyak dalam ayat diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah ini senantiasa melihat hambanya, senantiasa mengawasi hambanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara 219 sampai 220. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Allazi yaraka hina taqum, itu Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika engkau berdiri. Ketika engkau berdiri di sini maksudnya ketika engkau salat, ya. Ketika engkau salat, sedang salat berjamaah atau juga salat sendirian, qiyamul lail atau juga salat-salat sunnah di rumah misalnya, ketika engkau salat sendirian, Allah melihatmu. Ya. Coba ini ma'asyarul ikhwah, yang pertama konteksnya Allah firmankan hina takum, ketika engkau berdiri. Maksudnya adalah ketika engkau salat. Coba ini, Allah di sini masih memuji kepada hambanya yang mengerjakan salat. Tetap mengerjakan sholat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada engkau kematian. Ini makna al-yaqin. Makna al-yaqin adalah kematian. Sampai datang ajal kepadamu, tetap terus kerjakan ibadah, tetap terus kerjakan sholat, tegakkan sholat barakallahu fikum, dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Dan bukanlah penafsiran yang benar, artinya adalah penafsiran yang sesat. Sebagaimana dikatakan sebagian orang, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sampai datang kepada engkau keyakinan. Artinya, kalau sampai pada tingkat keyakinan, maka selesailah ibadah tersebut. Artinya, yakin adalah batas ibadah. Ini adalah suatu penyimpangan, penyesatan, pembodohan. Ya. Ketika engkau sudah sampai pada tingkat ma'rifat, sudah yakin engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan engkau sampai berbicara dengan Allah tabaraka wa taala, sudah tidak ada lagi kewajiban beribadah, karena ibadah itu batasnya ketika sudah yakin. Ini ditafsirkan oleh sebagian umat Islam seperti ini. Tidak demikian sebenarnya. Karena penerapan penafsiran yang terbaik, benar, dan dia dijamin kebenarannya adalah sebagaimana praktek penerapan daripada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja yang kita contoh beliau alaihi salatu wasallam, demikian pula para sahabatnya, para ulama yang betul-betul meneladani sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam, yang betul-betul mencontoh bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Inilah panutan kita, teladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi yaraka hina taqum," yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu ketika engkau sedang salat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taqallubaka fis sajidin," dan gerakanmu, ya, bangkitmu, berdirimu, rukukmu, sujudmu, fis sajidin, bersama dengan orang-orang yang sujud. Ketika bersama-sama salat berjamaah, ya, pun juga demikian Allah tabaraka wa taala melihatmu. Ya, ini juga demikian kandungan makna ihsan, ya. Kandungan makna al-ihsan, al-muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya di sini pemberitaan, penjelasan, pengkhabaran ini bukan hanya sekedar berita saja, tapi ada konsekuensinya. Yaitu apa? Adanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, bahkan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek pun juga demikian, wal iyadzu billah, akan dibalas kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dipantau saja, bukan sekedar hanya dilihat saja, bukan hanya sekedar diawasi saja. Tidak selesai sampai di situ. Ada kelanjutannya. Yaitu apa? Pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pun juga Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum," dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Juga demikian, ini sebagai bentuk ayat, ya, yang bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kalian, mengawasi hamba-hambanya ini semuanya tanpa terkecuali dan tidak terlepas sedikit pun juga dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, artinya bersama kalian ilmunya Allah, bersama kalian pengetahuan Allah, bersama kalian pengawasannya Allah. Senantiasa Allah mengawasi kalian, senantiasa Allah mengetahui keberadaan kalian, senantiasa Allah memantau kalian. Ya, aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Di mana saja kalian berada. Jangan dipahami bahwasanya Allah itu zatnya bersama kita, bukan demikian. Tapi di sini maknanya adalah wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian ilmunya, pengetahuannya, pemantauannya, pembelaannya, pertolongannya, penjagaannya, senantiasa bersama dengan kalian, hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan zat Allah yang bersama dengan makhluknya, bukan zat Allah yang bersama dengan hamba-hambanya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 5, wa qala ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi sama sekali apapun juga, ya, fil ardi, di bumi ini, wala fis sama, dan tidak pula di langit, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya apapun juga, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, yang besar, yang kecil, yang nampak ataupun juga yang enggak nampak, bagi Allah semuanya nampak, ya. Bagi Allah semuanya tidak ada yang tersembunyi sama sekali di bumi ini ataupun juga di langit. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian keadaannya, mau kemana kita, ya? Jika demikian keadaannya, mau lari kemana kita? Jika demikian keadaannya, mau sembunyi di mana kita dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa sama sekali, abadan selama-lamanya, ya. Nah, wallahul musta'an. Mau berbuat dosa, ya mungkin manusia enggak tahu. Istri kita tidak tahu. Orang tua kita enggak tahu mungkin, tapi Allah Maha tahu. Di mana saja kita berada, la yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada yang tersamarkan, terselipkan, tersembunyikan sama sekali di dunia ini, di bumi ataupun juga di langit. Barakallahu fikum. Segala macam bentuk dosa, ya. Na'udzubillah min dzalik, segala macam bentuk dosa. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, ya. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat padanya, ya. Ketika mungkin kita terjatuh pada dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sendirian, enggak ada orang lain yang melihat kita atau yang bahkan melirik, ya. Enggak ada yang bisa melihat kita daripada pandangan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahuinya dan akan ada pembalasannya. Wallahul musta'an. Mungkin di dunia akan selamat, akan bebas, akan lepas dia di dunia ini, ya. Walayyadzubillah, tapi di akhirat kelak tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada semua amalan kita, seluruh amalan kita, tidak ada yang terlepas sedikit pun juga. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu betul-betul mengawasi, ya. Ini pada beberapa ayat sebelumnya Allah berbicara tentang kaum yang sombong, ya. Kaum 'Ad, kaum Samud dan Fir'aun, ya. Nah, kaum 'Ad, kaum Samud yang mereka ini adalah makhluk atau hamba-hamba Allah yang betul-betul Allah berikan kekuatan, ya. Kekuatan sehingga mereka ini bisa, ya. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, irama dzatil imad, iram, yaitu yang mereka yang memiliki tiang-tiang, ya, yang betul-betul kokoh, yang tinggi, yang besar, ya. Nah, menunjukkan akan betapa kuatnya mereka ini, ya. Wa Tsamud alladzina jabu sakhra bilwad, demikian pula Tsamud kaum Tsamud yang mana mereka ini memahat gunung-gunung, ya. Baru wafikum sebagai tempat tinggal mereka yang sampai sekarang ini masih ada, ya, sisa-sisa peninggalan mereka ini. Kemudian Fir'aun, ya, yang memiliki bala tentara yang sangat banyak, ya. Tapi mereka ini adalah tiga golongan manusia, adalah golongan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Tabaraka wa taala, bukan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Tapi, ya, walaupun mereka ini adalah orang-orang yang besar, bahkan enggak ada lagi orang yang semacam ini kekuatannya, kehebatannya kata Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, ya, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu betul-betul mengawasi kalian, tidak membiarkan kalian sehingga mereka disegerakan, ya, azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebelum di akhirat. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesombongannya tersebut. Iyadzan billah. Tidak akan Allah biarkan, ya. Terus akan Allah pantau. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang memiliki kekuatan tapi sombong. Bagaimana dengan kita-kita ini yang lemah, enggak punya apa-apa, ya? Barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billah. Kemudian juga di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghafir ayat 19, Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Ya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui pengkhianatan mata. Yang mengetahui pengkhianatan mata, ya. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada manusia. Yang pertama, ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia yang mengetahui pengkhianatan mata-mata manusia ini. Bagaimana maksudnya? Ya, daripada lirikan-lirikan mata yang melirik pada apa? Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah musta'an. Kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Mata ini melirik, ya, mencuri-curi pandangan pada pemandangan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Curian-curian mata ini, lirikan-lirikan mata yang dia itu melihat pada perkara yang haram ini tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya. Pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia enggak berani menatap seperti ini, ya. Tapi melirik, ya, pengkhianatan mata, atau juga melihat ketika sedang sendirian hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mengetahuinya, ya. Allah musta'an. Dan juga wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan dalam dada-dada manusia ini, ya. Dalam batin kita. Makanya ibadah, amalan itu amalan apa? Ada amalan lahiriah, ya. Amalan lahiriah, lisan kita ini berzikir, berbicara. Demikian pula tangan kita, kaki kita, badan kita ini, rukuk, sujud, amalan lahiriah. Dan juga apa? Ada amalan batiniah kita ini. Amalan batin, keikhlasan, ya. Barakallahu fikum, tawakal dalam kalbu kita ini. Niatan-niatan kita ini yang jelek atau yang baik, ya. Barakallahu fikum, ada hasad, ada dengki dalam hati kita ini, ya. Ada kebencian, ya, dan yang lain-lainnya daripada amalan-amalan hati, amalan-amalan kalbu. Ini semua yang tersembunyi ini juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tidak ada yang terlepaskan dari Allah Subhanahu wa taala daripada pengawasannya, ya, yang lahir dan yang batin. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang masyhur juga, ya, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haythuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada tiga bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya. Ada tiga wasiat. Yang pertama, ittaqillaha haythuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Ya. Nah. Ini bimbingan Nabi kita yang pertama. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sendirian, beramai-ramai, di pasar, di rumah, di kantor, di pabrik, di toko, di jalan, dan di mana saja kita berada. Tetaplah jaga takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Terkadang kita takwa ini akan semakin semangat, ya, ketika kita sedang bersama-sama orang soleh, ya. Ketika kita sedang bersama-sama orang soleh, ahli ibadah, ya, akan meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fikum, akan terdorong atau tertarik juga untuk meningkatkan amal soleh kita ini, amal ibadah kita. Ketika kita berkumpul, berkawan dengan orang soleh, ya, sedang beramai-ramai, ya, sedang beramai-ramai, akan semakin semangat sholat jamaah, ya, untuk taklim, atau juga yang lain-lainnya, ya, termasuk kerja bakti juga, masya Allah, juga termasuk ibadah, kerja bakti dan yang lain-lainnya. Yang seperti ini bukanlah perkara yang tercela, justru perkara yang baik, ya, membantu kita untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beramai-ramai bersama-sama dengan orang yang baik, inilah hikmahnya berkawan, duduk, sering berkumpul dengan orang baik, orang soleh, ya. Tapi satu lagi, tinggal niat kita, ya, tinggal niat kita. Kalau niatnya kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjaga keikhlasan kita ini, masya Allah, akan jadi ibadah yang agung. Inilah hikmah berkawan dengan orang yang baik, ya. Tapi ketika baiknya ini, kesolehannya ini, ibadahnya, karena semata-mata karena kawan-kawannya, ya, agar dipandang baik, agar dipandang soleh, agar dipandang sebagai orang juga ibadah, karena teman-temannya, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjatuh pada riya, ya. Tentunya ini sudah terjatuh pada kejelekan. Wallahualam. Barakallahu fikum. Sehingga kembali lagi, perlu kita tata hati kita ini, ya, perlu kita tata jiwa kita ini, niatan-niatan kita ini. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, ketika di mana saja kita berada, ya. Demikian pula terkhusus ketika kita sedang sendirian, ya. Ketika kita sedang sendirian, enggak ada orang yang melihat kita. Tetap jaga takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap selalu merasa dan yakin kalau Allah ini melihat kita. Nah, sehingga dengan ini kita terjaga, ya, dari berbagai macam dosa dan maksiat, ya. Sehingga takwa kita terjaga, iman kita terjaga. Kenapa? Karena kita selalu merasa dan yakin Allah selalu melihat kita, walaupun sedang sendirian, ya, walaupun tidak dilihat oleh manusia. Dan disinilah, ya, ketika kita sedang sendirian, mungkin sholat malam ataupun juga yang lainnya, ya, berdoa, dan kemudian dia ngingat-ngingat dosa-dosanya sehingga meleleh air matanya, sehingga dia beristighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keimanan yang amat sangat tinggi, ketakwaan yang sebenar-benar takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khusyuk dan khusyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memang betul-betul sejati dan hakiki akan ketakwaannya tersebut, ya, khusyahnya, rasa takutnya, khusyuknya tersebut ketika dia sedang sendirian tersebut, ya. Nah, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sedang sendirian, ini betul-betul keikhlasan yang nyata yang seperti ini, ketika sedang sendirian tidak ada orang lain, ya. Ittaqillaha haythuma kunta. Yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek, ya, dengan perbuatan baik yang akan menghapuskan kejelekan tersebut. ini bimbingan Nabi kita alaihi salatu wasallam untuk mengiringi, untuk segera mengikuti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Ya, terjatuh kita pada perbuatan dosa, terjatuh kita pada perbuatan yang jelek, maksud pada Allah subhanahu wa ta'ala, segera, segera iringi, segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Ya, barakallahu fikum. Perbuatan jelek apapun juga namanya. Ya, segera kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Ya, berbagai macam bentuk amal soleh. Ya, berbagai macam bentuk amal ibadah yang baik. Maka ibadah ini akan menghapuskan dosa-dosa kita tersebut yang telah lalu. Ya, barakallahu fikum. Wudu, ya, barakallahu fikum. Berjalan ke masjid, berjalan ke musola, sholat berjamaah. Ya, demikian pula sholat lima waktu, Jumat kepada Jumat yang berikutnya. Ya, ini adalah pelebur-pelebur dosa. Ya, penghapus dosa-dosa kita. Barakallahu fikum. Nah, jadi enggak apa namanya, sehingga dengannya tetap terjaga. Tetap terjaga, enggak hanyut, enggak tenggelam dengan berbagai macam dosa dan maksiat. Segera kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya, dengan teman, tangga, ya, dan yang lain-lainnya, ya, bergaulah dengan pergaulan yang baik. Barakallahu fikum. Dan tentunya yang namanya pergaulan yang baik ini tetap di bawah bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan syariat, ya, bukanlah pergaulan yang baik ketika teman kita ini mengajak berbohong, berdusta, kemudian kita juga ikut berdusta, ya. Bukan pergaulan yang baik. Ketika teman kita wal'iyadzubillah mengajak pada maksiat, kita kemudian ikut bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ikut mengerjakan perbuatan dosa. Bukan pergaulan yang baik, ya. Lah ya apa wis gak enak wis ngene. Nah, itu kan kadang-kadang gak enak. Bukan demikian, ya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Artinya ketika itu merupakan kemungkaran, ya, tinggalkan dengan cara yang baik, begitu, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Bukan kemudian ikut, bukan, ya, minum-minuman keras, mabuk-mabuan atau juga yang lain-lainnya, ya. Nah, kong kali kong besu ini dalam perkara yang jelek, ya. Bukan demikian, teman yang baik, bukan demikian. Kan sering dan juga kita mengalaminya. Waduh, enggak enak namanya sudah berteman, ya. Kalau enggak ini juga ya apa, enggak enak rasanya. Apapun itu namanya, dalam tinjauan syariat itu haram, haram, tinggalkan, ya. Dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik, dengan cara hikmah yang berwibawa, yang mulia, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'arid 'anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil, orang yang mengerjakan perbuatan jahil, perbuatan bodoh, ya, tapi dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Ya subhanallah, ini amat sangat tersebar seperti ini, ya. Na'udzubillah min dzalik. Amat sangat tersebar, ya, pertemanan, pergaulan yang jelek. Kemudian masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di antara bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Syaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, ya. Dari Syaddad ibnu Aus radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bila bersabda, menerangkan tentang orang yang hebat, ya, menerangkan tentang orang yang cerdas, ya. Itu siapa? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-kayyisu man dana nafsahu, ya, wa amila lima ba'dal mauti. ini orang cerdas, ya. Dan sebaliknya, kebalikannya, orang yang bodoh, ya, orang yang lemah, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wal ajizu, dan orang yang lemah, ya. Man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi. Artinya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ya, rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan hadisnya hasan, ya. Yang pertama, al-gayyis. Al-gayyis ini adalah orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas, orang yang berakal, ya. Orang yang bijaksana, orang yang kokoh. Pokoknya ini orang hebat, ya. Orang hebat itu adalah mandana nafsahu, ya. Yaitu orang yang senantiasa menghisab dirinya. Senantiasa introspeksi diri. Senantiasa mengoreksi dirinya. Ya. Senantiasa menyaring perbuatannya ini, ya. Nah, begitu, ya. Selalu dia hisab, ya. Sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, ya. Hisablah diri kalian nih di dunia ini sebelum kalian dihisab nanti di hari kiamat. Segera sekarang ini, ya. Introspeksi diri, disaring, ya, dari berbagai macam amaliah kita ini. Barakallahu fikum. Kalau kita mungkin di pagi hari ini kita ingat apa yang kita kerjakan tadi malam, ya. Kita hisab perbuatan kita di malam hari kemarin, ya, atau dua hari yang lalu, atau juga di hari-hari yang lainnya, hari-hari sebelumnya yang telah kita lewati, kita hisab di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita, atau mungkin ada yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan, ya. Mana-mana yang jelek kita tinggalkan, ya, kita hisab dari lisan kita, ucapan kita, perbuatan kita, dari harta kita ini, ya. Ketika kita di siang hari pun juga demikian, selalu senantiasa menghisab diri kita. Pagi sampai siang apa kita kerjakan ini? Waduh, belum apa-apa nih. Waduh, belum zikir pagi. Waduh, belum baca Al-Quran. Waduh, belum ini, belum itu, dan yang lainnya. Bukan cuma ngitung menghisap totalan tok, ya. Nah, bukan menghisap uang terus saja, bukan, ya. Allahu musta'an. Kita di sore hari, di malam hari pun juga demikian. Apa yang kita kerjakan di siang hari ini apa? Ya. Terus kita hisap, kita perhitungkan amaliah kita ini. Ini orang yang cerdas, ya. Nah, orang hebat seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana orang yang dalam urusan dunia ini, pedagang, pengusaha, terus dihitung terus, diedit terus, diperhitungkan terus sudah, ya. Nah, barakallahu fikum. Tentunya yang lebih hebat lagi, yang hakiki, yang sebenarnya ini, al-kayyis mandana nafsahu, ya. Terus dia perhitungkan dirinya sendiri ini, ya. Amaliyahnya, ucapannya, hatinya, dan seterusnya ini. Selalu dan terus ketika mau tidur pun juga demikian, ya. Sehingga ketika mau tidur dia beristighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apa yang telah aku kerjakan dari pagi hari ini, ya Allah, pagi, sore, ya, sampai malam ini, apa yang telah aku kerjakan. Ternyata ya Allah belum mengerjakan apa-apa. Ya, belum mengerjakan apa-apa aku. Masih banyak dosa-dosaku, masih tadi mengerjakan ini, tadi mengerjakan itu, tadi aku marah-marah sama istriku, marah-marah sama anak-anakku, masih belum bisa mengendalikan emosi, masih ini, masih itu, ya Allah, beristighfar, ya. Barakallahu. Wallahul musta'an. Ini terus dia koreksi dirinya sendiri. Dan yang kedua, wa'amila lima ba'dal mauti. Dan kedua, wa'amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk esok harinya setelah kematiannya, ya, beramal untuk kematiannya, ya. Setelah dia hisab, dia perhitungkan dirinya sendiri, dia memperbanyak amalnya, ya. Mana-mana yang baik dia pertahankan, dia istiqomah, ya, dan kemudian tambahkan lagi. Mana-mana yang kurang dia perbaiki, ya, dia tingkatkan, ya. Terus beramal untuk hari esoknya, hari kematiannya, setelah kematian tersebut, di alam kubur, di akhiratnya, ya. Mungkin masih kurang sedekahnya, masih menggenggam, suka menggenggam hartanya, masih pelit, masih eman, masih sayang, ya. Nah, sedikit demi sedikit dia belajar, ya. Dia kurangi genggamannya tersebut untuk fakir miskin, untuk dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia manage, ya. Mungkin per hari dia keluarkan sekian untuk fakir miskin, mungkin per minggunya untuk sekian untuk dakwah, mungkin per bulannya pun juga demikian untuk dakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, di-manage betul. Ini orang cerdas, bukan hanya memanage usahanya saja, pabriknya saja atau tokonya saja, bukan, ya. Hartanya, ya. Betul-betul dia manage, barakallahu fikum. Mana yang haram, na'udzubillah, dia tinggalkan segera. Dari berbagai macam pemasukannya ini. Mana yang syubhat bahkan, dia tinggalkan. Yang enggak jelas, maaf dulu, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia salurkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk anak istrinya, dari yang halal untuk yang halal. Untuk anak istrinya, barakallahu fikum. Untuk pendidikannya dan berbagai macam kebutuhannya dan demikian seterusnya, ya. Wa amila lima ba'dal maut sedekah, ya. Atau juga berbagai macam amaliyah yang lainnya, berbagai macam amal ibadah yang lainnya untuk hari esoknya, untuk masa depannya, ya. Masa depan yang hakiki adalah akhiratnya. Itu kalau orang cerdas, bukan masa depan besok, setahun, dua tahun, bukan. Lebih daripada itu adalah masa depan akhiratnya. Inilah masa depan yang hakiki. Barakallahu fikum. Dua sifat bagi orang yang cerdas, ya. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, yang berikutnya kebalikannya. Wa'iyadzubillah. Wal 'ajizu, orang yang lemah. Orang yang lemah, walaupun badannya kuat, fisiknya kuat, walaupun ekonominya juga kuat, posisinya kuat, tapi sebenarnya kalau dia memiliki sifat seperti ini, hakikatnya adalah orang yang lemah, orang yang lembek. Ya, apa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man atba'a nafsahu hawahu. Ya, man atba'a nafsahu hawahu, barang siapa yang jiwanya itu menuruti hawa nafsunya. Ya, barang siapa yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan jiwanya untuk kemudian mengikuti bisikan-bisikan hawa nafsunya, tidak bisa direm, tidak bisa ditahan, tidak bisa diatur, ya. Maka yang bisa mengatur adalah ilmu, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, bisa terbantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Pokoknya dituruti terus kemauannya, kehendaknya, keinginannya ini daripada hawa nafsunya, sehingga jiwanya menjadi budak hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, walaupun badannya kuat sekali lagi, ya. Barakallahu'alaikum, posisinya, jabatannya, ekonominya kuat, sebenarnya kalau seperti ini sifatnya, dia adalah orang yang lemah, orang yang lembek, orang yang bodoh, orang yang tolol yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dituruti terus, ya, hawa nafsunya. Barakallahu. Sehingga ini orang kuat tadi, al-kayyis, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya tadi, dikendalikan, ditundukkan, dikalahkan, ditekan sudah, sehingga dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal ibadah untuk akhiratnya. Ini orang menang yang kuat tadi, barakallahu fikum. Kemudian, ya, al-ajiz, sifat yang kedua yang lemah tadi, wa tamanna 'ala Allahi, enggak mau beramal ibadah tapi berangan-angan rahmat dari Allah, seperti itu. Ya. Enggak mau beramal soleh, enggak mau beramal ibadah, mengikuti hawa nafsunya, jadi budak hawa nafsu, tapi dia berangan-angan nanti di surga begini, nanti di surga seperti itu, menghayal, ya. Lama bagaimana, ya? Sementara kapal di mana dia berlayar? Kapal ini akan berlayar di lautan. Enggak akan mungkin yang namanya kapal berlayar di daratan, di padang pasir, enggak bisa berlayar. Artinya apa? Ya, berusaha, ya, ditempuh jalan-jalan kebaikan tersebut untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, beribadah dan seterusnya, ya. Dan ingat, senada sedih awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memiliki perasaan dan yakin selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan terwujudkan, akan menjadi manusia cerdas tadi ini. Selalu menghisab dirinya dan akan beramal soleh untuk hari akhirnya. Kan begitu? Karena apa? Karena dia ingat, ya, dia yakin selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, ini sifat yang kedua daripada orang yang lemah, wa tamanna 'ala Allah. Yaitu berangan-angan kepada Allah, ya. Enggak salat, enggak ibadah, enggak sedekah, enggak puasa, tapi dia berangan-angan nanti masuk surga, selamat dari neraka, selamat dari azab Allah, sebenarnya enggak beramal. Ya dari mana seperti ini? Ya. Barulah fikum, ya seperti gambarannya saja kepingin sepeda motor tapi dia enggak mau kerja keras, ya. Cuma ya nyantai saja, ngopi, ngobrol dan yang cuma bisa, ya sudah pengangguran sudah. Ya mana mungkin impian tercapai? Enggak mungkin, kan begitu. Demikian pula akhiratnya ini, ya. Demikian pula rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Enggak akan tercapai dengan sekedar hanya mengkhayal saja atau berangan-angan saja. Wallahul musta'an. Yang terakhir, ya. Hadis bimbingan dalam hal muraqabah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, ya. Di antara apa? Tanda baiknya, ya, Islamnya seseorang itu dengan apa? Tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan apa-apa yang bukan menjadi urusannya. Ya, meninggalkan perkara yang tidak ada kepentingan baginya, yang tidak ada manfaatnya, ya. Nah, ini termasuk baiknya keislaman kita ini, ya. Meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Meninggalkan hal-hal yang bukan urusan kita, ya. Sehingga kita tidak ikut campur urusan orang lain yang bukan urusan kita, ya. Nah, tidak tadakhul, kata orang tidak tadakhul, enggak ikut campur begitu, ya, bukan urusan kita. Barakallahu fikum. Yang enggak ada manfaatnya, ya, akan dia tinggalkan. Ya. Ini baiknya Islam kita. Dan Islam tersebut sekali lagi secara lahir dan batin, ya. Secara lahir dan batin. Lahiriah dengan berbagai macam amaliah Islam, ya. Demikian pula pada batin kita ini juga demikian, ya, keimanan, ya, dalam batin kita ini, ya, bukan hanya batin tok, ya, bukan seperti katanya batiniyah tadi, bukan seperti kelompok batiniyah, gerakan amaliyah batin saja, bukan. Islam itu mengerjakan amalan lahir dan batin, ya. Amaliyah lahir ini sebagai wujud bukti daripada amaliyah batiniyah ini, ya. Kalau lahiriahnya jelek, itu menunjukkan akan batinnya yang jelek, ya. Karena apa? Amaliah lahiriah ini sebagai aplikasi daripada amaliah batin kita ini, ya. Sekali lagi, kalau lahirnya baik, berarti batinnya baik. Kalau lahirnya jelek, berarti batinnya itu jelek. Begitu, ya. Barakallahu fikum. Maka kalau kita ingat sekali lagi dengan al-muraqabah, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan berbuat yang sia-sia, yang enggak ada manfaatnya, yang bukan urusannya, ya. Enggak ikut campur urusan orang lain, apalagi ikut campur urusan rumah tangga orang yang dia itu enggak ada kepentingan. Beda kalau misalnya dimintai tolong, mungkin kita sebagai saudaranya, teman akrabnya atau pakliknya dan yang lain-lainnya misalnya. Memang enggak tolong dalam urusan rumah tangga saudara kita. Ya, kalau kita mampu kita tolong, barakallahu fikum. Tapi banyak manusia yang bukan urusannya, ya, tapi memata-matai urusan rumah tangga orang lain. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terjadi yang seperti ini banyak, ya. Nah, ini, ya, pagar kita, ya, yang akan mengoreksi kita, yang akan mengontrol kita itu al-muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau demikian keadaannya, maka kita akan selalu positif, berpikiran positif, beramal positif, ya, meninggalkan hal-hal yang negatif pada pikiran kita, jiwa kita, demikian pula perbuatan kita ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk beramal soleh, untuk senantiasa memperbaiki diri kita ini di dunia ini, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk melaksanakan aktivitas kita di siang hari ini, dan semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amaliah kita. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf kalau kepanjangan, kalau kelamaan, ya. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.